Hari ini kita kembali untuk acara yang biasa kita lalui setiap pagi hari, yaitu mempelajari kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di pagi yang baru ini, kita sungguh bahagia karena kita tahu persis Tuhan yang telah menciptakan kita dan menyelamatkan kita, memimpin hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas hari yang baru ini. Mohon Tuhan berkati acara kami untuk mempelajari firman-Mu. Berkati pikiran kami dan hati kami. Dan dibukakannya hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita sampai kepada Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal yang ke-24, setelah Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi, kemudian dia menangisi kota Yerusalem yang menolaknya berkali-kali. Dan kini kita masuki pasal yang ke-24. Pak Alki Tombuku akan membacakan bagi kita dari ayat 1 sampai ayat 14. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Silakan. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu pun di sini, tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan mereka akan semakin bertambah kedurhakaan. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Ke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jelas sekali di sini memberitahukan bahwa Tuhan Yesus keluar dari Bait Allah. Kemudian muridnya datang katanya menunjuk kepada bangunan-bangunan Bait Allah. Di dalam bahasa Inggris diterjemahkan ini katanya Tuhan muridnya itu to show Jesus, jadi memperlihatkan kepadanya. Ya, apa yang mau diperlihatkan itu bukan barang yang di dalam kantong. Kelihatannya ini adalah murid-muridnya membangga-banggakan Bait Allah. Mungkin mereka berkata, betapa besarnya gedung ini, betapa megahnya, betapa agungnya gedung ini, karena memang dibuat dalam waktu 46 tahun masa pembuatan. Jadi jika orang itu umur 20 dia start ikut dalam pembangunan Bait Allah, akan berakhir pada saat dia umur 66 tahun. Jadi betapa besarnya gedung itu pada zaman itu adalah gedung yang termegah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya kamu lihat, ya, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ya, karena omongan Tuhan Yesus ini dicatat oleh Injil Matius. Sebenarnya Injil Matius itu dicatat sebelum tahun 50. Jadi, para teolog liberal sengaja mengutak-ngetik karena mereka tidak bisa terima bahwa Tuhan Yesus sudah menubuatkan tentang kehancuran kota Yerusalem dan kehancuran Bait Allah ini jauh-jauh sebelumnya, sehingga mereka mau berkata bahwa Injil Matius ini ditulis sesudah peristiwa penghancuran Bait Allah. Nah, sesungguhnya Tuhan Yesus ketika mengucapkan ini adalah sekitar tahun 30-an. Dan pada tahun 70 tercatat di dalam sejarah, bangsa Yahudi memberontak terhadap penjajah mereka, Romawi waktu itu. Dan kemudian Kaisar mengutus Jenderal Titus ke Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem, membakar seluruh kota dan Bait Allah tidak terkecuali. Sehingga Bait Allah runtuh, hancur, dan sesudahnya, di mana orang datang untuk mencari emas yang meleleh oleh karena api, sehingga batu-batu semuanya dibongkar, dipecahkan karena emas meleleh ke dalamnya. Betul, hingga tidak ada satu pun batu terletak di atas yang lain. Nah, kemudian setelah mereka ada kesempatan sampai di Bukit Zaitun, kemudian bercakap-cakap. Nah, ini ada percakapan di Bukit Zaitun lagi, ya. Jadi bercakap-cakap di Bukit Zaitun, murid-muridnya masih ingat akan pernyataan Tuhan Yesus bahwa Bait Allah ini akan runtuh. Jadi mereka bertanya, ya, katakanlah kepada kami, ya, satu, bila manakah itu akan terjadi? Itu maksudnya menunjuk kepada Bait Allah yang akan dirobohkan. Kapan itu akan terjadi? Kemudian, dan apakah tanda kedatanganmu? Jadi tanda kedatangan Tuhan Yesus bahwa dia akan datang lagi, karena dia sudah berkali-kali berkata kepada mereka bahwa dia akan pergi, bahwa dia akan ditangkap, dibunuh, dan bangkit. Kemudian kapan datang lagi? Kemudian pertanyaan ketiga yang mereka ajukan adalah tanda kesudahan dunia. Dan Tuhan Yesus kelihatannya menjawab mereka dengan, ya, karena pertanyaannya tiga sekaligus, sehingga Tuhan Yesus memang, ya, ingin menjawab mereka sekaligus memberitahukan kepada kita agar kita berwaspada melihat satu zaman demi satu zaman dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh kehati-hatian. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus tidak menjawab mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan inginkan. Karena seringkali apa yang kita mohonkan, apa yang kita perhatikan, itu bukanlah yang terpenting. Tuhan Yesus berkata, katanya, yang penting bagi kalian itu adalah waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, ini yang paling penting. Banyak orang Kristen tidak memperhatikan apa yang terpenting, justru memperhatikan apa yang kurang penting. Mereka exciting dengan seminar-seminar tentang akhir zaman yang mengungkap tentang fenomena-fenomena alam, dan bahkan ada yang bernubuat palsu segala macam sekarang ini. Weh, ya, itu sangat-sangat bahaya. Justru itulah penyesatan. Dan Tuhan Yesus di sini menasihati muridnya supaya di zaman apapun dia datang, itu bukan masalah. Yang penting mereka harus waspada. Waspada supaya jangan ada orang menyesatkan mereka. Dia berkata, tanda yang paling utama adalah, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi, Tuhan Yesus sedang berbicara tentang masa di mana dia datang, bukan rapture ini, tetapi yang 7 tahun sesudah rapture. Ayan. Jadi menjelang kedatangannya yang bersama-sama dengan murid-muridnya yang sudah terangkat naik dulu, di mana semua orang akan memandang kepadanya. Dan menjelang itu, banyak orang akan datang mengaku dirinya Mesias, ya, dan akan menyesatkan banyak orang. Penyesat-penyesat akan datang dan mengaku dirinya Mesias. Apakah Mesias itu? Mesias artinya orang yang diurapi. Jadi banyak orang akan datang dan mengaku dia orang yang diurapi, dan kemudian menyesatkan banyak orang. Banyak orang akan datang dengan berbagai pengakuan bahwa dia hamba Tuhan yang diurapi. Wei, hati-hati. Jadi kalau belakangan ini marak dengan orang yang menyebut dirinya diurapi dan menyebut orang lain diurapi, dan kemudian acara urap-mengurap segala macam, ini perlu ingat Matius pasal 24. Seringkali orang berkata kepada saya ketika mau saya naik ke mimbar berkhotbah, mereka berkata, Dr. Liao adalah seorang hamba Tuhan yang sangat diurapi oleh Tuhan. Saya berkata, jangan menyebut saya hamba Tuhan yang diurapi. Saya cukup seorang pelayan Tuhan saja, karena saya tidak ada rencana untuk menjadi Mesias. Hamba yang diurapi, kata yang diurapi itu adalah Mesias artinya dalam bahasa Ibrani, dan Kristus dalam bahasa Yunani. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati, jangan sembarangan memakai jabatan, jangan sembarangan memakai istilah. Dan katanya Mesias-Mesias palsu ini, orang yang menyebut dirinya diurapi ini, menyesatkan banyak orang. Nah, disinilah kita perlu waspada bahwa orang yang tidak faham melihat bahwa mereka berkata, weh, ini grafik begitu kecil, apakah sungguh dia di pihak Tuhan? Mengapa dia begitu kecil? Ketahuilah, Tuhan berkata, lebarlah jalan dan luaslah pintu yang menuju kepada kebinasaan, dan sempitlah jalan dan sesak menuju kepada hidup yang kekal. Jadi lihat di sini, menyesatkan banyak orang. Jadi mereka makan salah berkata bahwa lihat dari buahnya. Buahnya itu mereka berpikir kuantitasnya. Padahal buah yang Tuhan berkata, pohon dikenal dari buahnya, itu bukan kuantitasnya, tetapi kualitas dari buah itu. Walaupun buahnya tidak banyak, tetapi kualitas buahnya luar biasa bagusnya. Nah, itu dihasilkan oleh pohon yang bagus. Nah, kemudian di sini dikatakan lagi, ya, fenomena-fenomena alam memang disinggung. Tetapi sesungguhnya fenomena alam terjadi di semua zaman. Hanya mungkin intensitasnya menuju kepada pergantian ke zaman baru, yaitu memasuki kerajaan 1000 tahun, maksudnya di ayat 8. Semua ini, semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, menjelang zaman kerajaan 1000 tahun. Jadi memang ada fenomena-fenomena alam. Gempa bumi tentu, ya, gempa bumi yang diingat oleh manusia seluruh muka bumi, kebetulan terjadi di Indonesia, di Aceh, you know, sehingga bagi orang Indonesia lebih tidak akan terlupakan lagi, dan itu mengingatkan kita. Tetapi mungkin sesudah rapture itu akan terjadi gempa bumi di Yerusalem. Nah, itu yang paling signifikan. Sepertinya Tuhan Yesus tidak berbicara tentang gempa bumi yang sejauh itu, yang di Aceh dan di Jepang dan lain sebagainya. Tetapi gempa bumi yang paling signifikan adalah yang terjadi di Yerusalem pastinya. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa, nah, bangsa-bangsa akan membenci orang Yahudi, ya, membenci orang Yahudi ini oleh karena namaku, kata Tuhan Yesus. Ini tentu peristiwa sesudah rapture. Ini akan ada sentimen antisemit yang begitu mengental dan begitu dahsyat. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini kita lihat memang suasana antisemit mulai, ya, mulai sekarang ini marak, ya, di Eropa, ya, di Prancis terutama. Bahkan Ariel Sharon pernah menghimbau belum lama ini menghimbau orang-orang Yahudi di Perancis segera tinggal di Perancis, katanya. Kalau tidak, kamu bodoh, katanya. Jadi kelihatannya di Perancis itu suasana antisemitnya makin hari makin berkobar. Jadi kelihatannya bukan di Perancis saja, mungkin akan melanda seluruh Eropa. Kalau di dunia Arab, itu sudah tidak asing lagi kalau suasana antisemit. Dan kemudian tidak lama lagi akan melanda seluruh dunia. Nah, ini seperti yang Tuhan Yesus katakan. Dan banyak orang akan murtad, katanya. Mereka akan saling menyerahkan. Nah, ini kelihatannya orang Yahudi akan saling menyerahkan juga. Yang mengherankan belakangan ini, Mel Gibson maki-maki orang Yahudi. Dia lupa bahwa dia diri sendirinya orang Yahudi. Dia lakukan itu selagi dia mabuk. Ya. Dia mabuk, dia maki-maki orang Yahudi. Kemudian setelah peristiwa itu lewat, dia merasa sangat menyesal karena dia sendiri orang Yahudi, mengapa dia mabuk, dia maki-maki orang Yahudi. Bingung juga. Ya, nah ini suasana saling menyerahkan. Kemudian katanya banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, ini pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini fenomena yang sungguh mengerikan. Dan belakangan ini juga sudah banyak orang yang bernubuat sana, bernubuat sini. Jadi menjelang itu intensitasnya makin tinggi. Ini nabi-nabi palsu, nabi itu pekerjaannya itu bernubuat. Sehingga banyak yang bernubuat dan jelas-jelas kemudian nubuatan mereka tidak sampai. Yang saya heran itu masih ada orang yang mau mendengarkan mereka. Sudah jelas-jelas mereka itu nabi palsu. Dan karena makin bertambah kedurhakaan sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Belum lama ini saya baru menyaksikan berita di Fox News. Dan di dalam berita-berita ada selingan-selingan yang mengajarkan kepada anak-anak remaja supaya kalau orang bertanya kepada mereka tentang alamat rumah dan jalan mereka segala macam, jangan jawab, mereka harus lari. Wah, saya berpikir begini. Nah, kalau masyarakat Amerika yang begitu ramah, yang kita bisa keliling Amerika dengan jempol saja gitu, itu saja sekarang ini kalau kita mau tanya jalan, mereka harus lari. Maka dunia ini semakin tidak enak ditinggali. Ya. Betul, ya. Jadi, karena kedurhakaan makin bertambah, ya, sehingga kasih semakin dingin. Gara-gara teroris, ya. Waktu saya belakangan ini pergi ke Amerika berjalan ke luar negeri gitu, terus melewati berbagai airport ya, Singapura, di Tokyo dan lain sebagainya, sungguh merasa sangat tidak enak, di mana kita diperiksa sampai sedemikian rupa. Jadi kecurigaan satu orang terhadap yang lain sekarang ini memuncak adalah karena apa? Karena kedurhakaan yang bertambah. Jadi itu memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Bayangkan kita pergi kemana-mana, semua security memandang tiap-tiap orang dengan mata yang penuh curiga. Dan katanya semua itu orang kita harus bertahan, katanya, sampai akhirnya dan Injil harus diberitakan ke seluruh muka bumi. Ya, Injil harus menjadi kesaksian. Ya, bahwa firman Tuhan harus disampaikan ke seluruh muka bumi. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia makin jahat di akhir zaman ini. Suasana menyebabkan mereka demikian. Para saintis sengaja menghujat Tuhan dengan penemuan mereka yang palsu. Dan segala keadaan membawa manusia makin jauh dari Tuhan. Tidak memikirkan perkara rohani sedikit pun. Dan manusia disesatkan. Mereka saling menyesatkan. Satu dengan yang lain saling menyesatkan. Dan manusia siap tenggelam ke neraka. Kelihatannya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jikalau hari ini Anda kebetulan mendengarkan ini. Marilah saya katakan. Berilah hatimu sedikit ruang untuk perkara rohani. Jikalau engkau tidak mau berakhir dengan sia-sia di neraka. Dan berikutnya kita akan membaca ayat firman Tuhan ini dari Injil Matius pasal 24 dari 15 sampai dengan 28. 15 sampai 28. Silakan Pak Alki Pembuku. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yehuda Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Lihat, atau lihat, ia ada di bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Katanya, apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, berdiri di bait Allah, ya, maka katanya yang difirmankan oleh Daniel, maka kita orang-orang harus yang di Yudea harus melarikan ke pegunungan. Ini dia sedang Tuhan Yesus sedang berbicara tentang masa penganiayaan, masa tribulation, ya, terhadap bangsa Yahudi. Dan di sini, karena dikatakan ada pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus, di bait Allah, maka itu kita menafsirkan dan hampir semua teolog menafsirkan bahwa akan dibangun kembali bait Allah. Nah, bagaimanakah bait Allah itu mungkin dibangun kembali sementara di situ ada Masjid Al-Aqsa? Dan kelihatannya yang perikop di atas yang dikatakan akan terjadi gempa bumi yang besar, yang dahsyat. Itulah tadi saya menafsirkan bahwa gempa bumi yang dahsyat mungkin akan terjadi sesudah rapture tidak lama, yaitu yang menggoncang kota Yerusalem. Dan bukan cuma masjid itu, semua gedung yang lain mungkin akan rata tanah. Sehingga akan memudahkan bagi orang Yahudi untuk membangun bait suci. Tetapi Antikristus akan justru duduk di tempat kudus itu. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, yaitu di Daniel pasal 9. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Memang pada tahun 170 BC, Epiphanes pernah menggenapi itu sepertinya, yaitu dia pernah bahkan Epiphanes menempatkan babi di situ sebagai korban dan kemudian terjadi pergolakan dahsyat sekali, ada kurang lebih 100.000 orang Yahudi terbunuh pada saat itu. Sungguh peristiwa yang sangat dahsyat. Tetapi itu bukan yang the worst, bukan yang terburuk. Nanti akan muncul yang terburuk sekali katanya. Nah pada saat itu katanya ya, sungguh akan terjadi satu penganiayaan sangat dahsyat dan katanya mereka harus melarikan diri ke pegunungan dan jangan pulang ambil barang lagi kalau hal itu terjadi. Dan berdoalah supaya jangan terjadi pada hari Sabat. Nah kita lihat bahwa pada saat itu mereka sudah kembali memelihara hari Sabat karena rapture sudah terjadi sehingga itu kembali lagi Tuhan berurusan dengan orang Yahudi. Jadi jemaat Tuhan, gereja sudah terangkat, ya. Orang Kristen perjanjian baru sudah terangkat, rapture sudah terjadi. Sekarang ini adalah masa di mana masa penganiayaan atau masa kesusahan bagi Yakub. Inilah masa 7 tahun itu. Dan pada Saat itu katanya, sungguh akan ada penganiayaan sangat dahsyat, siksaan yang tidak terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudah itu. Berarti yang sudah paling dahsyat gitu. Nggak tahu apa yang akan dilakukan. Mungkin orang-orang digerek, dibunuh dengan sangat keji gitu ya. Dan kemudian kita lihat ya, di situ dikatakan kalau waktu tidak dipersingkat ya, maka dari yang hidup tidak akan ini ya, akan tersisa katanya ya. Sungguh sesuatu ini ya, tidak ada yang selamat dari yang hidup katanya. Sungguh mengerikan ini, satu kedahsyatan ini. Oke pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke pembahasan kita, Injil Matius pasal 24. Dan kita sampai di ayat yang ke-23, di mana pada waktu itu katanya, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, di sini, dan lain sebagainya, maka jangan percaya katanya. Tuhan Yesus sudah pesan kepada kita bahwa jikalau ada orang yang berkata bahwa dia adalah orang yang diurapi, dia adalah Mesias ya, maka kita tidak boleh percaya. Dan memang pada waktu menjelang akhir, menjelang zaman baru, yaitu menjelang di mana masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, maka akan muncul banyak Mesias. Orang berkata, saya adalah Mesias. Dan kemudian mereka akan membuat mujizat. Karena memang dinubuatkan bahwa Mesias datang akan melakukan mujizat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, namun di saat masih menjelang masa tribulation atau menjelang rapture, nah akan datang ini pendahulu-pendahulu ini, pembuat mujizat pendahulu ya, sehingga mereka juga mulai menyebut dirinya mereka orang-orang yang diurapi oleh Tuhan dan kemudian mulai mengadakan mujizat ya. Wah luar biasa saudara ya. Saya membaca sebuah buku yang berjudul Behind the Scene ya, tentang Benihin ya, di mana penulis buku itu Yves Broch ya, seorang keturunan Prancis yang warga negara Kanada yang begitu kagum kepada Benihin tadinya itu, dan sampai dia jual rumah segala macam di Kanada dan pindah ke kota di mana Benihin ada dan menjadi jemaatnya karena dia saking memujanya. Tetapi kemudian dia kecewa dan dia mendapatkan Benihin tidak benar ya, bahwa semua yang dia lakukan itu hanya demi untuk mendapatkan uang. Anda bisa membeli buku tersebut, itu saya beli melalui Amazon.com lewat internet. Dan di dalam buku itu dibahas satu kali di mana Benihin diwawancarain di televisi, ditanya mengapa nubuatannya banyak yang tidak terjadi, banyak yang gagal gitu. Benihin menjawab, dia bilang, sebagaimana para nabi dan para rasul, kami semua katanya, kadang-kadang ya kita gagal katanya, kita ini we blur it, gitu ya. Jadi kita yang ngampur aja gitu katanya begitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kelewatan dia. Dia menurunkan derajatnya para nabi dan para rasul dan dia mengangkat derajat dirinya. Oh sungguh dahsyat sekali saudara. Sungguh dahsyat sekali, dan saya membacanya saya sampai terkaget-kaget ya. Akhirnya banyak hal sehingga menyadarkan saya bahwa memang sebagai orang Kristen di akhir zaman ini kita perlu ekstra hati-hati. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kepada kita katanya, banyak Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan mujizat yang dahsyat katanya di mana-mana. Jadi menjelang ini berakhirnya zaman ini, menjelang di mana akan memasuki masa penganiayaan dan memasuki zaman baru kerajaan 1000 tahun, akan datang Mesias-Mesias palsu dan mungkin utusan-utusan pendahulunya yang memancing dulu dengan mujizat yang sembarangan gitu, yang tanggung-tanggung. Nanti dia akan datang dengan mujizat yang dahsyat sekali. Dan satu hal yang saya ingin pastikan kepada pendengar adalah bahwa Tuhan tidak memakai cara mujizat lagi untuk memenangkan jiwa. Karena firman-Nya ada di tangan kita, karena Injil-Nya ada di tangan kita sekarang ini. Dia mau kita memberitakan Injil yang ada di tangan kita yang sudah tertulis. Karena tidak masuk akal kalau Tuhan memperingatkan kita tentang pembuat mujizat palsu, kemudian dia sendiri datang dan kemudian dia mengutus hambanya atau dia mengangkat hambanya di akhir zaman ini yang juga jago mengadakan mujizat. Jadi ini kan bertentangan gitu. Seperti misalnya kalau saya peringatkan kepada Anda di akhir tahun itu ya banyak penjahat, jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Ciri-ciri penjahat itu adalah dia pakai sepeda motor RX yang laju itu, kemudian dia pakai jaket hitam, kemudian dia pakai helm hitam. Kalau lihat yang demikian, Bapak Ibu harus hati-hati. Nah, tidak mungkin lalu di akhir tahun lalu saya sendiri yang pakai RX, pakai jaket hitam, pakai helm hitam, terus saya datang ke rumah Bapak dan putar-putar di depan rumah begitu. Itu kan tidak masuk akal. Kalau saya memperingatkan itu, berarti saya tidak melakukan itu. Jadi demikianlah ketika Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa menjelang akhir zaman akan datang pembuat-pembuat mujizat yang begitu dahsyat untuk menyesatkan orang, maka satu hal pasti bahwa dia tidak memakai cara yang sama seperti itu lagi. Dan apakah Tuhan masih bisa menyembuhkan kita yang sakit? Oh ya jelas. Jelas saya sendiri sakit, ya saya berdoa. Ya jemaat-jemaat saya sakit, saya doakan mereka. Tetapi tidak disembuhkan dengan cara yang kaget, yang bisa menarik orang untuk datang, yang bisa memukau orang. Tidak dengan cara itu. Ya, karena cara itu dipakai oleh penyesat. Tuhan sudah ingatkan kepada kita. Ya, Tuhan akan memberkati obat yang saya minum. Tuhan akan memberkati semua usaha yang dilakukan oleh kita untuk penyembuhan sehingga kita makin sembuh dan kemudian kita menerima kesembuhan dari Tuhan. Dan satu hal yang luar biasa di sini dikatakan, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada orang berkata bahwa dia lihat Tuhan, ya. Baik di dalam kamar, kata di dalam bilik, jangan percaya. Ada orang berkata kepadamu, dia lihat Tuhan, katanya. Di padang atau di luar rumah. Ini maksudnya indoor maupun outdoor. Ya, jangan percaya, itu bohong. Ya, tidak ada zaman sekarang ini orang yang pernah melihat Tuhan Yesus lagi. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 dikatakan, Rasul Paulus bilang bahwa dialah yang terakhir melihat Tuhan Yesus. Jadi sekarang kalau ada orang melihat Tuhan Yesus, katakanlah namanya si Budi gitu. Kalau Budi lihat Tuhan Yesus sekarang ini, jadi Rasul Paulus yang terakhir apa Budi yang terakhir melihat Tuhan Yesus? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, camkanlah ya. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Perlu hikmat untuk mengamati ayat ini. Bangkai itu bukan hal yang baik. Burung nasar itu adalah burung pemakan bangkai. Di mana ada bangkai, burung nasar berkerumun. Di mana ada ya mujizat-mujizat yang digembar-gemborkan. Di mana ada ya pengajar-pengajar sesat membuat actionnya. Maka disitulah burung nasar berkerumun. Apakah Anda burung nasar? Ya, hati-hati. Ya, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Oh, perlu hikmat sekali lagi untuk menafsirkan ayat ini. Ini bukan hal yang baik, ini bukan hal yang positif. Ada orang berkata, di mana ada pemberitaan Injil, maka orang-orang berkumpul. Apakah pemberitaan Injil itu bangkai? Ya, saya tidak percaya. Ya, di mana ada bangkai? Di atas Tuhan Yesus baru bicara soal mujizat segala macam. Soal pengajar palsu. Ini bisa dikatakan, di mana ada Mesias palsu. Di mana ada hamba-hamba Tuhan palsu. Yang menggembar-gemborkan mujizat. Yang memakai mujizat untuk menarik orang. Maka orang banyak akan datang berkumpul. Seperti burung nasar mengerumuni bangkai. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Coba kita perhatikan lagi perikop yang berikut. Ayat 29 sampai 36. Kita selalu diburu-buru oleh waktu ya. 29 sampai 36. Silakan Pak Alkitab buku untuk membacakannya untuk kita. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada masa itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat pun di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Iya. Oke, kita lanjutkan. Di sini jelas sekali Tuhan Yesus berbicara tentang revelation, bukan rapture, ya, tetapi kedatangan Tuhan sesudah tribulation 7 tahun, di mana di sini dikatakan itu akan, katanya akan siksaan, sesudah siksaan, kemudian matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, jadi ada fenomena alam yang sungguh berubah, ada hal yang sangat dahsyat terjadi di langit, bintang-bintang berjatuhan, dan para astronomi itu, mereka yang bergerak di bidang itu akan sibuk sekali, mereka akan mengamati, kata mereka komet lah segala macam itu mungkin katanya. Nah, katanya ini ya, berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan bergoncang katanya pada waktu itu. Karena itu menjelang sebuah zaman baru. Ya, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini bukan kedatangannya yang seperti pencuri, tetapi ini adalah kedatangannya yang dilihat oleh semua orang. Semua mata akan memandang kepadanya dan yang semua lutut akan karena semuanya mengakui, dan dia akan menyuruh keluar malaikatnya katanya, dan dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, maka berkumpullah orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, ya, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang, ya, pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi ini pilihannya, ya. Itu akan yang tersebar di mana-mana, mungkin tersembunyi karena penganiayaan antisemit dan lain sebagainya. Itu akan dikumpulkan semuanya itu dari empat penjuru angin katanya. Nah, dia Tuhan suruh mereka untuk menarik pelajaran dari ini perumpamaan pohon ara. Kan kita harus makin ini pintar mengamati zaman. Anda rasakankah bahwa dunia sekarang ini sedang menuju kemana, di mana terorisme marak di mana-mana, menyebabkan kita hidup di dunia ini jadi tidak enak. Dan di Indonesia ini sungguh fenomenanya sangat khas, ya. Hampir tidak ada rumah di Jakarta ini yang tidak ada pagar, ya, rumahnya. Sungguh mengerikan, ya. Karena apa? Karena kita tidak bisa hidup dengan tidak ada pagar, ya. Berarti apa? Penuh dengan pencuri di sekeliling kita. Sungguh sesuatu yang sangat tidak enak sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya ini kita harus dapat melihat zaman dengan bijaksana, bahwa ini kedatangan Tuhan sudah dekat. Begini, kalau kedatangan Tuhan yang dilihat oleh semua manusia di muka bumi ini sudah dekat dan sangat jelas, maka rapture lebih dekat lagi, yaitu 7 tahun sebelum itu akan terjadi pengangkatan terhadap orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, kan jemaat Tuhan akan terangkat. Berarti itu jauh lebih dekat lagi. Jadi kalau yang 7 tahun kemudian itu sudah ada tanda-tandanya, berarti yang 7 tahun di depan ini, wah, ini jauh lebih dekat lagi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya setiap saat sekarang ini bisa terjadi rapture, karena suasananya matang. Karena apa? Jikalau terjadi rapture, maka suasananya akan berbalik, ya. Anda bisa bayangkan kalau terjadi rapture sekarang ini, kalau sebagian orang di Amerika terangkat, yang justru pegang kendali yang penting sekarang ini, maka peluse dari Amerika akan berubah seperti membalikkan telapak tangan. Mungkin 1-2 hari kemudian mereka akan berubah, dia punya kebiasaan luar negerinya, segala macam akan berubah. Jadi kalau terjadi rapture, maka segalanya akan berubah total di muka bumi ini. Maka kita tahu bahwa rapture bisa terjadi setiap saat sekarang ini. Kemudian ada pernyataan Tuhan Yesus yang mungkin perlu dibahas di sini adalah, katanya sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Ya, angkatan ini tidak akan berlalu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus seolah-olah berkata bahwa semua itu akan terjadi pada zaman ini angkatannya, murid-muridnya itu? Mengapa? Oh, ya, sebenarnya begini. kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus datang sebagai Mesias untuk mendirikan kerajaan Daud pada saat itu, yang adalah kerajaan yang dijanjikan. Dan kalau bangsa Yahudi menerimanya, maka segera mereka akan memasuki masa tribulation 7 tahun, dan sesudah itu akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun yang adalah kerajaan Daud, anak Daud yang duduk di atas tata, yaitu Yesus Kristus sendiri, kalau bangsa Yahudi menerimanya sebagai Mesias. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum Yesus menerima penolakan yang bersifat kebangsaan, yang resmi, yang diwakili oleh para tua-tua dan ahli Taurat segala macam itu, maka dia masih tetap konsisten pada proyeknya, yaitu datang untuk menjadi raja dari keturunan Daud, untuk mendirikan kerajaan Daud di muka bumi ini. Jadi dia tetap konsisten dengan itu. Sampai kapankah? Sampai di mana bangsa Yahudi sudah dengan resmi menolaknya, yaitu ketika Pilatus bertanya kepada mereka, ya, apakah kalian bisa terima ini Yesus ini sebagai raja kalian? Dan mereka semuanya berkata, tidak, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus masih berusaha untuk melepaskan Yesus dengan sengaja, karena pada hari raya adalah kebiasaan untuk melepaskan seorang penjahat sebagai anugerah bagi bangsa itu. Pilatus sengaja memilih satu orang yang sangat jahat, yaitu Barabas, yang sangat jahat. Dengan maksud Pilatus itu adalah orang Yahudi akan merasa enggan melepaskan Barabas, nanti dia merampok dan membunuh orang lagi gitu. Sehingga mereka akan memilih, kalau gitu lebih baik lepaskan Yesus lah. Tetapi yang mengherankan adalah bangsa itu berteriak, lepaskan Barabas bagi mereka dan salibkan Yesus. Nah, pada saat itu barulah resmi Yesus Kristus ditolak oleh bangsa Yahudi. Dan karena Yesus Kristus ditolak oleh bangsa Yahudi, maka seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 11, kalau pendengar coba kita buka Roma pasal 11, ya. Roma pasal 11 ayat 25 berbunyi demikian. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa yang lain masuk. Jadi bangsa Yahudi sebagiannya tegar, katanya, tegar tengkuk, gak mau terima. Sampai semua bangsa-bangsa yang lain masuk penuh, katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat, Tuhan Yesus bilang generasi ini, ya, tidak akan berlalu sampai ini. Itu bukan berarti Tuhan Yesus salah prediksi, bukan. Tetapi dia tetap stick pada proyeknya yang pertama, sampai masyarakat dunia mencatat, dan kita semua tahu bahwa dia ditolak oleh bangsa Yahudi, sehingga pendirian kerajaan 1000 tahun ditunda satu waktu. Dan kita lihat di sini Tuhan Yesus bilang, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Dan kata dan anak pun tidak, itu tidak ada di dalam bahasa asli, ya. Yang tectus receptus tidak ada. Hanya Bapa sendiri, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang berikutnya coba kita membaca lagi perikop yang terdapat di dalam Matius 24 ayat 37 sampai selesai saja, sampai 51. Silakan Pak Alkitab buku baca untuk kita. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada orang dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus sekarang dalam perikop ini, artinya dia sudah bicara tentang kedatangannya ke dalam dunia ini nanti untuk memulai kerajaan 1000 tahun. Dan sekarang dia mengingatkan sebenarnya pelayan Tuhan di sepanjang zaman, yang kapan saja. Bahwa baik yang menantikan rapture maupun yang menantikan kedatangannya di atas Bukit Zaitun, dua-duanya harus berjaga-jaga. Dua-duanya harus waspada. Jadi kalau kedatangannya yang kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun itu, disuruh untuk berjaga-jaga, dan sebenarnya tandanya akan jauh-jauh lebih jelas, lebih-lebih lagi kita orang Kristen, yang menantikan rapture, menantikan pengangkatan di udara, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika pasal 4. Berarti kita lebih lagi akan berjaga-jaga, katanya. Nah, di sini memang Tuhan sedang berbicara tentang Nuh, ya, kasus Nuh, di mana orang-orang di dunia ini tidak tahu menau, dan mereka pesta pora segala macam, sampai di mana saat akhirnya air bah itu datang. Dan demikian juga orang-orang di dunia ini semuanya, mereka akan tidak peduli, makin hari akan makin tidak peduli tentang perkara rohani. Makin hari manusia akan makin jahat hatinya, makin hari makin satu dengan yang lain penuh dengan curiga, satu dengan lain manusia itu penuh dengan niat untuk merugikan, ya, mencuri barangnya, menipunya, ya, mencuranginya. Anda bisa bayangkan, ya, dunia akan seperti kondisi pada zaman Nuh. Ya, memang kita menuju ke situ kelihatannya, ya, karena suasananya sungguh makin hari makin tidak enak, ya. Dan katanya pada waktu itu, dan ini, mereka akan dihanyutkan. Nah, ini yang dibawa ini katanya, ya, kilangan itu yang sedang menghilang, dibawa. Itu bukan di rapture, ya, itu dibawa. Dibawa oleh apa? Yang pada zaman Nuh itu dibawa apa? Dibawa air bah, dihanyutkan air. Jadi, nanti orang-orang dunia ini bukan akan dibawa, tapi mereka akan dihanyutkan, ya. Jadi, yang sisa itu yang akan masuk ke dalam ini, kerajaan 1000 tahun, ya. Jadi yang dihanyutkan ada sebagian. Nah, hati-hati katanya, ya, karena kedatangan Tuhan kita seperti pencuri. Nah, sebenarnya kedatangan seperti pencuri itu, baik rapture maupun yang revelation, dua-duanya kedatangan itu seperti tidak ada pemberitahuan lebih dahulu, tapi kedatangannya bersifat mendadak. Dan lebih bersifat mencuri lagi adalah kedatangan Tuhan yang rapture, yaitu dia mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya di dunia ini, seperti dunia ini tidak tahu, jadi ada orang hilang, ya, ada orang yang terangkat yang hilang di dunia ini. Nah, seperti diambil gitu, jadi orang-orang dicuri dari dunia ini, katanya. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu pencuri mau datang, nah, bijaksananya adalah kita waspada. Coba kalau orang kasih tahu, hati-hati pencuri mau datang ke rumah kamu, saya dengar-dengar pencuri, ada orang rencana mau curi di tempat kamu, ya, tentu kita melakukan berbagai usaha untuk bersiap-siap. Nah, di sini katanya, sebagai seorang pelayan Tuhan di masa manapun juga, ayat 47 sampai dengan ayat 51. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita semuanya perlu didapati sedang setia, melaksanakan pekerjaan kita, tugas kita dengan baik, dan kita harus benar-benar melayani Tuhan dengan penuh konsentrasi. Jangan menjahati satu dengan yang lain. Jangan berpikiran negatif. Kita harus melayani Tuhan dengan hati yang tertuju kepadanya. Kita harus menjadi pelayannya yang menyenangkan hatinya. Itulah yang harus dilakukan. Dan kita betul-betul harus mengharapkan, ya, mengharapkan kedatangannya amat sangat, dan kemudian mengharapkan pujian dari Tuhan saja. saja, di mana dia akan datang dan dia akan berkata, "Hai hambaku yang setia, engkau sudah melayani aku dengan baik." Ya, you know? Nah, Tuhan mempercayakan kepada kita miliknya untuk kita awasi, dikatakan di sini ya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat, katanya ya, nah maka dia pukul satu dengan yang lain, ya. Padahal katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Nah, kita ini adalah orang yang menjaga kebenaran. Kebenaran apa yang kita jaga? Bukan kebenaran kita sendiri. Kita tidak punya kebenaran. Kita hanya menjaga kebenaran firman Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dijaga. Bagaimana caranya menjaga kebenaran? Ya, kita percaya dan kita tidak boleh bergeser. Kalau kita bergeser, kita tidak menjaga kebenaran ini. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adalah sebuah tanggung jawab yang amat besar bagi hamba Tuhan di sepanjang zaman, di zaman manapun juga, untuk kita tetap setia kepada firman-Nya, tidak bergeser doktrin kita, apapun yang terjadi, kita setia, kita sungguh mematuhi Tuhan dan firman-Nya dengan segenap hati kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita selalu kekurangan waktu, pembahasan kita sampai di sini. Dan jikalau, ya pendengar di rumah, jikalau Anda mendengarkan dan Anda mendapat berkat dari pembahasan firman Tuhan setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, maka Anda marilah, ya, jangan ketinggalan, siapkan diri dan beritahukan kepada teman-teman Anda supaya lebih banyak orang lagi yang mendapat berkat rohani setiap pagi. Dan penguraian ini akan diulangi pada sore harinya. Silakan Anda menjadi pendengar setia Radio Berita Klasik, karena radio ini luar biasa sudah. Radio berita, baik berita rohani maupun berita fakta di dunia ini berita, kita semuanya perlu dengar berita. Ya. Tidak ada orang yang tidak mau dengar berita sekarang ini, kecuali mereka yang tinggal di atas gunung, bahkan di atas pohon mungkin ya. Itu orang tidak perlu berita. Kalau kita ini perlu berita setiap hari, saudara, baik berita yang dunia ini maupun berita yang rohani. Dan klasik, Anda tahu apa artinya klasik? Klasik itu artinya sangat bernilai tinggi, ya. Sangat bernilai tinggi. Banyak orang mengartikan klasik itu antik. Beda klasik dengan antik. Antik itu artinya tua, kuno, gitu ya. Tapi klasik itu artinya bernilai tinggi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Radio Berita Klasik. Jadi radio berita yang nilainya tinggi, musiknya juga nilainya tinggi semuanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu hari ini. Kami mempelajari firman-Mu dan mohon berkat-Mu agar firman-Mu yang telah kami pelajari sungguh tersimpan baik di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.